Kelangan iso niki wes kelangan kembang terus. Lambaikan aja dulu tangannya semuanya. Saya spesialkan buat SNP Indonesia yang sangat saya rindukan. 10 jarinya di atas ya. Selamat tinggal. Thank you.